siapa suka Anda boleh coba. Siapa senang Anda boleh tetap. Tempatnya pun cukup menyenangkan. Lembur kulit di dalam tiang. Kota Tasik kecil tapi asyik. Kota Tasik yang cukup bersih. Gadisnya pun tak kalahnya cantik. Membuat orang pasti tertarik. Rencana takkan lagi berakhir.